الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد kita mulai kajian النحل واضح kajian النحل واضح sampai ke halaman 13 sekarang أجزاء الجملة hari Ahad kemarin sebenarnya udah ini ya kita udah membahas أجزاء الجملة sebenarnya cuma kita ulangi lagi karena di sini Habibi sama antum belum dapat kajiannya ajza'ul jumlah. Ajza'an artinya bagian-bagian. Jumlah artinya kalimat. Ya, 13. Ajza'ul jumlah bagian-bagian kalimat. Itu kayak kalau di English itu kayak parts of speech gitu. Modelnya kok semisal itu, seperti itu, mirip dengan itu. Bagian-bagian dari kalimat, yaitu kalimat tersusun dari apa aja. Jadi jumlah dalam bahasa Arab Indonesianya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab Indonesianya kata. Ya. Kalau huruf, huruf. Kita ajza'ul jumlah di sini pertama amsilah, kemudian nanti kita ke kaidah insyaallah. Misal-misalnya ada 8 misal. Dari Rokib Ibrahim Wasuson sampai hal tuhibbus safar. Oke. Ana ucapin antum ikutin. Ya, amsilahnya satu persatu. Ada kitabnya? Ambil aja. Ya. Antum ikutin selana. Rokib Ibrahim Wasuson. Rokib Ibrahim Wasuson. يداعب إسماعيل القط. يداعب إسماعيل القط. يحصد الفلاح القمح. يحصد الفلاح القمح. تأكل الشاة فولا وشعيرا. تأكل الشاة فولا وشعيرا. سمعت النصيحة. سمعت النصيحة. يسطع النور في الحجرة. يسطع النور في الحجرة. تجري السفينة على الماء. تجري السفينة على الماء. هل تحب السفر؟ هل تحب السفر؟ Itu 8 contoh. Yang pertama, rakiba Ibrahimul Hison. Rakiba artinya mengendarai. Menaiki, mengendarai. Kemudian ada Ibrahim. Ibrahim, kemudian Al-Hison. Al-Hison kuda. Kuda. Nah, di sini mana yang disebut fi'il kata kerja rakiba. Adapun Ibrahim dan Al-Hisan itu adalah isim. Ibrahim isim alam nama orang. Kemudian Al-Hisan keberadaan alif lam di sini menunjukkan dia isim. Jadi apapun kalau kita melihat ada alif lam itu berarti isim. Kecuali alif lam mim itu huruf muqatta'ah itu lain lagi. Tapi kalau misalnya isim tanda salah satu tandanya ciri khasnya enggak ada di harf dan enggak ada di fi'il adalah keberadaan alif lam sebelumnya. Itu pasti itu. Ya. Oke, baik Ibrahimul Hisan. Kemudian yang kedua yuda'ibu Ismailul Qitt. Kita punya yuda'ib Ismail dan Al-Qitt. Nah, yuda'ib fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Yuda'ib artinya memainkan atau bercanda dengan. Ya, muda'abah itu bercanda. Ya, bisa having fun seperti itu. Ismail isim seperti Ibrahim di atas. Al-Qit kucing isim. Nah, berarti nomor point 1 nomor 1 dan kedua kita punya atau kita menghafal di sini dua kosakata fi'il. Ada rakiba, ada da'aba. Nah, kalau dalam sorofi itu ada pelajaran lagi. Rokiba dan da'aba. Rokiba itu fa'ila yaf'alu. Da'aba yuda'ibu itu fa'ala yufa'ilu. Nah, rokiba artinya mengendarai. Bisa mengendarai sayyarah misalnya. Da'aba yuda'ibu memainkan. Misalnya yuda'ibu Ibnu Jaudin zaujatahu misalnya. Berarti Ibnu Jaudin sedang having fun dengan zaujahnya. Gitu, antum bikin kreasi ya sesuai dengan cita-cita antum. Nah, rakiba dengan yuda ibu itu bedanya apa? Dari segi sorofnya. Zaman. Ya, madhin dan mudhari'. Kalau rakiba itu madhin, kalau yuda ibu mudhari'. Itu nanti insyaallah kita akan tahu. Kemudian yang ketiga. Yahsudul fallahu al-qamh. Bacanya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah bisa bahasa Arab bacanya kayak gitu. Jangan baca yahsudul fallahul qamha. Baca yang lebih baik-baik. Yahsudul fallahul qamah. Gitu. Jadi kayak orang Arab beneran. Yahsudu memanen. Yahsudu ini fi'il al-mudhari'. Insyaallah nanti kita akan tahu fi'il mudhari'. Yahsudu memanen. Al-fallah artinya petani. Kalau di kajian tafsir Al-Isra waktu itu wa ulaika humul muflihun. Jadi fallah itu kalau dengan fallah itu petani. Tapi kalau misalnya enggak ditasdid fallah keberuntungan lak. Jadi bedanya gitu, kalau misalnya perempuan nanti namanya Miss Fallah misalnya. Itu sebenarnya ayahnya salah menamakan sebenarnya, karena falah ya artinya laki, lak. Dan juga jangan dikatakan falah berarti petani dia. Ya. Al-qamah gandum. Dari tiga kata ini kita mempunyai mengetahui satu verb, satu fi'il dan dua isim. Hasoda yahsudu artinya adalah memanen. Al-falah artinya adalah petani dengan adanya tasdid di lam, jangan sampai salah. Kemudian al-qamah artinya gandum. Ini usahakan kosakata-kosakata ini dihafal. Kemudian yang keempat, ta'kulusyatu fulan wa sya'ira. Apa artinya ta'kulu syatu fulan? Ta'kulu. Apa arti ta'kulu? Ta'kulu kamu makan. Dia. Kamu? Bukan. Iya. Dia perempuan. Iya. Sebenarnya begitu. Tapi ini syat. Syat enggak ada perempuan. Maksudnya enggak mengenal dia perempuan atau laki-laki. Nah, syat di sini bukan karena dia jenis perempuan atau betinanya. Apa arti syat? Kambing. Kumbang atau kambing. Bisa juga kambing konam. Sebenarnya ada perbedaan tapi enggak usah kita jelas apa enggak usah kita rinci lagi masalah. Yang penting kambing sudah. Ta'kulu asyat. Ta'kulu ini fi'il al mudhari'. Nah, sekarang kita sering dengar fi'il madhi, fi'il mudhari' dan seterusnya. Ya nanti insya Allah kita tahu karena udah sering mendengar. Nanti kalau ketika kita mempelajari mudhari' dan madhin itu bisa lebih jelas lagi ya, lebih cepat jelasnya karena udah sering dengar. Nah jadi akala ya'kulu artinya makan ya. Asyat kambing. Ta'kulu itu isim atau fi'il? Fi'il. Kata kerja. Kalau asyat isim kambing ya. Ful. Kedelai. Ful kedelai. Coba yang tadi kamu sih juga ada. Oh, tutup di atas. Ful. Bisa antum cari? Lama sepertinya ya. Antum tangan-tangan ini, tangan-tangan online antum, bukan tangan. Ya. Kelahiran 92. Ah iya, udah enggak mengecap ini. Anda juga udah kebiasaan online jadi agak susah jadi sekarang. Tidak cekatan. Udah enggak seperti dulu lagi. Kayak tampil aja. Ini film lah. Kalau full. Arti yang tepat untuk full apa? Arti yang tepat untuk full. Kedelai ya? Kacang brul. Di sini tulisnya kacang brul. Nah, kalau misalnya syair kemarin apa? Syair itu kemarin semacam gandum. Iya, semacam gandum. Berarti wedus kui. Hah? Takul syatu. Mangan kedelai taro gandum. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kelima. Full dan syair. Full di sini dia isim atau fi'il? Isim. Kalau waw di sini isim atau fi'il? Huruf. Harf, ya. Syair isim atau fi'il? Isim. Kelima, sami'tun nasihah. Sami'tu ini fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Sami'tu fi'il madhi. Berarti I heard atau I've heard atau I listen, bisa juga. An-nasihah, nasihat. Nasihah, nasihat. Isim. Keenam, yasta'un nuru fil hujrah. Berkilau. Berkilau. Satia'a yasta'u, artinya berkilau. Berarti kata kerja dia. Jadi awal-awal dari tadi, yang pertama itu mesti kata kerja nanti. Yasta'un nuru, an-nur cahaya. Ayo kita lihat an-nur di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muzakkar berarti kan laki-laki gendernya, muannas perempuan. Nah, sekarang nur di sini an-nur itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Apa tahu dari mana antum? Iya. Yastau, bukan tastau. Ya. Beda dengan misalnya nomor 4. Ta'kulu syatu. Asyad di sini muannas. Ta'kulu, ya, dengan ta. Seandainya syad kita ganti dengan ghanam misalnya, maka menjadi apa? Ya'kulul ghanamu. Nah, sekarang nomor 6, yasta'un nuru fil hujrah. An-nur isim atau fi'il? Isim. Fi di sini isim, fi'il atau harf? Harf. Al-hujrah isim. Isim. Nah, al-hujrah ini muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Dengan apa alamatnya, tanda-tandanya? Adanya ta' marbutah di akhir. Seperti an-nasihah. Ya. An-nasihah juga ta' marbutah di akhir. Asyad ada ta' marbutah di akhir. Tapi kalau misalnya ada seseorang wanita namanya Nur dan dia berkilau, maka bagaimana kita bikin? Tastau nur fil hujrah. Si Nur berkilau sendiri di kamar. Nah, gitu. Enggak ya. Pakai alif lam berarti. Enggak pakai alif, ya tergantung dia dinamain bapaknya pakai alif lam apa enggak. Misalnya dinamakan pakai alif lam misalnya. Ya, apa. Tapi kalau misalnya An-Nur di sini adalah maksudnya adalah masjid, misalnya Masjid An-Nur. Masjid itu berkilau misalnya. Kita pakai ini gimana? Iya. Yastau nur fil hujrah. Karena Masjidun Nur aslinya. Masjid muzakkar. Berarti bukan hujrah fi-nya kalau masjid. Oh iya benar. Yasta'un nur, yasta'u masjid An-Nur atau majelis An-Nur fi ya fi dunia atau fil ardh ya fil ardh. Ketujuh. Tajris safinatu 'alal ma. Tajri dari kata jaro yajri. Jaro itu fi'il madhinya. Kalau tajri fi'il al-mudhari. Boleh ana ini ntar biar share kok ada di sini, ada sebenarnya di ini matan untuk nahwu wadhihnya ada di sini. Ini ada. Ya kan? Persis kan? Ajzaul jumlah alam filah. Nah, kalau misalnya kita share di Facebook kan lebih afdol lagi. Benar enggak? Nanti nulisnya kedengeran. Nah, kan. Habibi jangan ngintip. Berarti apa? Berkilau cahaya ini kamar. Ajza al jumlah. Nah, teruskan nanti insya Allah kita pelajari kaidahnya, ya kan? Nah, ini kaidahnya ada. Ini kan kok sembari di share kan bagus. Nah, kemudian latihannya. Tamrin ya seharusnya memang banyak, karena intinya di latihan buat kita. Baik, sebentar. Jadi orang nanti ini sedang mendengar ketikan-ketikan misterius ini. Memang agak repot sekarang, tapi nanti insya Allah nggak repot. Right. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di tajri as-safinatu fil ma, 'ala al-ma. Tajri as-safina 'ala al-ma. Tajri tadi apa? Berlari ya. Jaro yajri, tajri berlari. Makanya ada sedekah jariyah. Yaitu sedekah yang taharanya berlari, mengalir. Jadi tajri itu jaro yajri, artinya bisa berlari. Bisa juga berlayar untuk safina. Bisa juga mengalir untuk air atau pahala. Nah, di sini tajri as-safinatu. As-safina artinya perahu. Perahu-perahu ini berlari. Maksudnya perahu berlayar, berjalan. Kita lihat di sini bukan yajri tapi tajri. Kenapa? Karena as-safina, karena pelakunya atau fa'ilnya adalah mu'annas, yaitu as-safinah dengan adanya ta' marbutah di akhir kata. Alal ma, ala di sini isim fi'il atau harf? Harf. Di atas air. Jadi harf itu rata-rata kalau dalam bahasa Inggris seperti preposition. Kalau misalnya antum belajar bahasa Inggris itu mirip dengan preposition seperti in, on, at, of. Ya, seperti itu modelnya. Walaupun enggak semuanya preposition bisa disebut harf dalam bahasa Arab, ya. Nomor misa bukan termasuk antum juga. Dunia lain itu. Alal ma, ala. Alma. Air. Alma itu air. Dan apakah air bisa dijamak? Apakah air bisa dijamak dalam bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, karena nggak termasuk countable, dia uncountable kan. Dalam bahasa Inggris water, water, nggak bisa waters, nggak boleh. Nah, itu menyimpang dari salafnya English. Tapi kalau misalnya alma, alma dalam bahasa Arab bisa dijamak. Almia. Almia. Mia. Iya, almia. Mim, ya, alif, ha. Almia. Almia. Itu jamak dari alma. Ha, pakai ha bukan tak ha. Tapi dia tetap muannas karena dia jamak taksir namanya. Nanti insyaallah kapan-kapan kita akan mengetahuinya. Jadi itu jamak dari alma. Makanya kita ketahui sekarang kaidah bahwasanya tidak semua yang kita anggap tidak bisa dijamak dari isim itu tidak bisa dijamak. Tapi bisa dijamak dalam bahasa Arab. Ya. Apakah jamak dalam almiah itu ada kadarnya enggak? Antum sebagai hiperbola aja. Kalau misalnya antum menganggap itu banyak, ya udah almiah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris banyak atau sedikit tetap aja water. Ya. Tapi dalam bahasa Arab enggak seperti itu. Oke, itu bedanya. Kemudian yang ke-8. Hal tuhibbus safar? Nah, hal di sini anda jadikan PR coba. Hal di sini isim atau harf? Isim atau harf? Antum nanti cari search apakah di sini ada jawabannya. Apakah dia isim atau harf? Hal. Isim istifham ada. Tapi harf istifham juga ada. Nah, ini hal di sini adalah isim atau harf? Dia adalah harf. Harf. Enggak apa-apa. Karena sebelahnya ada. Enggak, bukan masalah begitu. Emang dari sananya dia disebut sebagai harf. Hal tuhibbu safar? Tuhib. Tuhib. You like. Tuhib. Ya, I like uhib. Nah, ini giliran-giliran kayak gini baru. Karena namanya di situ. Derivasinya ada habibi, ada uhib. Hal tuhibbu safar? Tuhib. Ahabba yuhibbu. Nah, di sini ahabba kita tahu fi'il madhi. Sekarang tuhibbu fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Fi'il berarti. As-safar isim atau fi'il? Isim. Isim. Ikut share antum, jangan tidur sendiri. Itu semua udah pada terbelalak matanya. Safar bukan perjalanan. Iya, safar perjalanan. Isim. Isim dia. Verb itu ketika kita lihat dia dari dari ini ya bro, nanti dari bentuk cirinya ketahuan nanti insyaallah kalau kita biasa nanti ketahuan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu kelihatan nanti insyaallah. Safar muannas ya? No, safar itu mudzakkar. Ini nanya ke orang. Ini nanya. Anta, ya. Anta hal tuhibbu safar? Ya. Oke. Berarti ini nanya ke laki-laki. Nanya ke laki-laki benar. Kalau misalnya nanya ke perempuan, hal tuhibbina safar gitu. Oke, antum praktek nanti ya, Mas Tata. Antum praktek insyaallah nanti ke ibu antum lah. Hal tuhibbina safar ya ummi gitu. Oke. Baik. Bahasnya kita tidak usah ini ya. Kita baca. Yang penting kita sekarang, yang penting sekarang tahu kita udah punya beragam verb. Beragam harf dan juga beragam isim. Ya. Nah, sekarang dari verb yang atau fi'il yang ada di 8 contoh ini mana aja? Rakiba, yuda'ibu, yahsudu, ta'kulu, sami'tu, yasta'u, tajri dan tuhib. Baik. Kita udah hafal semua maknanya? Yang paling gampang akal ya'kulu lah. Akal ya'kulu basicnya ya makan. Mangan. Nah, kemudian ini berisik ini Facebook ini. Sepertinya harus kita akhir dia. Kalau bahasa itu pada akal ya kulu. Kayak kata gitu-gitu itu maksudnya. Itu sorof itu. Nah, itu hari Ahad kita belajar ada kitabnya. Itu insyaallah jadi sorof itu vital. Jadi harus tahu itu sorof. Kalau misalnya untuk kita belajar apa, untuk mudah mengingat. Itu basic, itu rukun, itu rukun dari kalimat. Kayak misalnya kita punya kata ingin, itu akala, yakulu, akala dan yakulu itu sama gitu. Ah, beda itu. Ya, akala sama yakulu walaupun maknanya sama, cuma penempatannya beda. Nah, iya, penempatannya beda. Ya. Secara kondisional pelaku atau dari zamannya. Ya. Gitu. Jadi itu seperti semacam tenses-nya Arabic. Seperti tenses. Kalau English kan ada tenses. Go and gone. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya go itu kan untuk seperti go itu di Arabiknya seperti fi'il mudhari'nya yakulu gitu. Tapi kalau misalnya gone dengan tambahan have atau has madi lampau fi'il madi mudhari' sekarang atau bisa juga fi'il mudhari' untuk future. Oh, bisa. Bisa. Oh iya. Baik dengan tambahan sa atau saufa atau tanpa tambahan pun bisa. Bahkan fi'il madi pun bisa untuk masa future. Fi'il madi bisa. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ha? Idza jaa nasrullah. Jaa fi'il madhi. Atau bukan mohon, idza jaa rasulullah itu fathu Mekah. Enggak, bukan itu. Tapi yang lain. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu inkadarat. Itu inkadarat kuwirat itu semua fi'il madhi. Karena jual HP antum. Baik, itu kita punya verb akala yaqulu. Udah kita tahu. Kemudian ahabba yuhibbu, kalimat termudahnya, yaitu menyukai atau mencintai. Kemudian kita punya juga yang lebih mudah seperti sami'a yasma'u, mendengar. Sami'a yasma'u, mendengar. Tiga itu dulu atau empat, tambah empat, yaitu jaro yajri, berlari. Empat ya, berarti akala yaqulu, makan. Kemudian tadi apa? Ahabba yuhibbu, menyukai, mencintai. Sami'a yasma'u, mendengar. Kemudian jaro yajri artinya berlari. Kalau berjalan sebenarnya lebih tepat masyayamsi. Oke, ada tamasyi artinya berjalan-jalan, melaku-melaku. Dari empat itu kita yang penting basic empat itu berhafal. Kemudian dari isim. Minimal isim sekarang kita hafal minimal 5. Ah itu enggak ada maknanya, enggak? Enggak ada makna itu isim alam. Ya, 5 misalnya kita mulai dari al-qit. Al-qit cat. Oh ya, qit cat. Nah, makanya ada coklat Kit Kat namanya. Qit kucing. Kemudian ada juga hison. Afallah. Hison boleh, hison, jaran. Ya. Ini bilang jaran karena dari kata bahasa Arab jirian, yaitu berlari. Karena kuda kan kerjanya berlari, ya bukan merayap. Yaqib, hison, kemudian al-fallah, petani. Yang mungkin bapak antum mungkin juga petani mungkin, nggak tahu. Ya, fallah. Asyat, kambing. Ya kita. Syat apa? Lafadznya syat. Oh beda itu, lagi. Itu pakai za itu. Oh, za. Okay. Beda juga dengan syat. Harus fasih. Kalau enggak fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Fasih. Harus fasih. Ya, harus. Walaupun kita Indonesia tetap harus belajar fasih. Itu syat. Ada juga kan syah kalau Persia. Orang-orang yang masyhur, orang-orang yang ternama, yang bergelar itu syah dalam Persia, makanya ada Ferdian Syah misalnya. Febrian Syah misalnya. Ya. Jadi Syah itu bukan arti kambing, bukan. Misal Febrian Syah berarti Febrian kambing, bukan. Tapi itu ambil dari Persia itu. Ya. Seperti dosen ana Budian Syah misalnya. Gitu. Oke. Okay. Syahril. Itu Syahril itu dari kata syahr, beda lagi, bulan. Oke, okay. Irwan Syah. Qit, hison, al-fallah, asyah, an-nasihah, gampang nasihah. Nur. Kemudian hujrah. Ya. Makanya ada surat namanya Al-Hujurat. Itu bentuk plural dari hujrah. Hujrah, kamar-kamar. Ya. Ada surat namanya Nur juga sebenarnya. Kemudian as-safinah, kapal laut. Ya, bukan plane, bukan kapal terbang, kapal laut. Kemudian al-ma, air. Oke, as-safar. Safar ini gampang semua insyaallah. Gampang. Bisa dia udah hafal semua. Kecuali yang fulan wasyairon. Fulan wasyairon. Bukan fulan, ini bukan orang maksudnya. Ya. Baik. Kemudian kita ke kaidah. Sekarang kita ke kaidah. Ana baca dulu, antum perhatikan. Ana baca kaidahnya. Al-kalimatu salasatu anwa'. Ingat, baca seperti ini. Al-kalimatu salasatu anwa'. Kalau misalnya guru-guru umumnya kan mengatakan al-kalimatu salasatu anwa'in. Tapi ana lebih suka sebagaimana orang-orang atau Arabiknya, al-kalimatu salasatu anwa'. Ainnya juga antum harus ini, ada, eksis ya. Ya, jangan anwa. Nah, itu kurang baik. Jangan dibiasakan. Al-kalimatu salah satu anwa. Ism wa fi'il wa harf. Kalau kita kan ismun wa fi'ilun wa harf, itu enggak apa-apa. Tapi disambung. Ismun wa fi'ilun wa harf. Tapi kalau misalnya secara parsial, isim wa fi'il wa harf. Ya, di sini ana latih juga untuk bicara juga. Al-kalimatu salasatu anwa', isim wa harf wa fi'il wa harf. Syekhul Islam datang. Betul sekali. Fal isim. Oke, fal isim kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawan aw nabat aw jamad aw ayyu syai'in akhar. Wal fi'il kullu lafdhin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khass. So, fi zamanin khassin gitu ya. Ha. Atau jim di sini. Wal harf kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi atau ma'a ghairihi. Salam di sini bacanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Haudi. Fadl, fadl, itu ada manusia di belakang itu. Syekhul Islam, Masya Allah. Ini Syekhul Islam. Pengarang Maju Fatawa. Maju Fatawa Al-Athariyah Al-Bekasiyah. Oke, antum repeat after me. Ikuti setelah ana. Kasih bukunya, bro. Halaman 15. Oke, semua ikut setelah ana semua. Udah enggak itu. Oh, udah punya dong. Ulangi setelah saya. Al-kalimatu salasatu anwa'. Al-kalimatu salasatu anwa'. Ism wa fi'l, afwan. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Falism. Falism. كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان. كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان. أو نبات. أو نبات. أو جماد. أو جماد. أو أي شيء آخر. أو أي شيء آخر. والفعل. والفعل. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. والحرف. والحرف. كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. Bukan يظهر. يظهر. إلا مع غيره gitu ya. Baik, ada yang mau berlatih baca? Mas Tata coba baca semampu antum. Kalau salah, nah salahin. Ya. Al-kalimatu. Nah, salah. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Salasatu anwa'. Salasatu anwa'. Salasatu anwa'. Ha. Ismun wa fi'lun wa ghair wa harf. Wa harf. Ah, tadi harokatin kalau misalnya ada yang belum diharokatin. Ismun antum ulangi istilahnya. Ulangi antum masata doang. Al-kalimatu salasatu anwa'. Al-kalimatu. Tidak. Al-kalimatu salasatu anwa'. Al-kalimatu salasatu anwa'. Iya. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Bukan ism, itu dosa artinya. Ism artinya dosa. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Sin, sin, bisa sin, sin. Enggak, bukan gitu. Sin, sin, sin. Lidahnya, kalau kayak gini, itu ta. Ya, jadi kalau misalnya antum baca isim dengan ism, oh itu bedanya antara langit dan sumur bor terus bocor dan sebagainya. Beda banget, ya. Antara isim nama atau bisa jadi kata benda. Jadi dosa. Walaupun ism ya ism juga sebenarnya. ulangi latih, jangan sampai salah, nanti kalau baca Quran bisa salah lagi. Nanti bismillah jadi bismillah loh, itu antum wah berarti enggak sah salatnya nanti. Iya, itu udah tahrif, itu enggak boleh itu. Berarti antum janjian sama ini enggak. Oke, okay, udah. Al-kalimatu thalathatu anwa. Jangan biasakan. Al-kalimatu thalathatu anwa. Al-kalimatu thalathatu anwa. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Lumayan, alhamdulillah. Antum berarti lagi. Ini jangan sampai salah karena ini penting sekali nanti. Coba Fendi. Al-kalimatu thalathatu. Enggak, setelahnya. Falism. Falism. Kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawan. Au nabat, au jamad, au ayu syai'in akhar. Ahsant. Habibi, coba yang fi'il. Wal fi'il kullu lafzin yadullu ala husuli amali. Amalin Fi zamanin khas. Sebenarnya fi apa bedanya khas zaman dengan zaman? Dulu sama. Antum kalau misalnya menulis zaman dengan adanya alif setelah mim sebelum nun itu enggak masalah. Dua-duanya sama antara zaman dengan zaman, enggak ada beda. Ya. Tapi di sini karena tulisannya zaman, kita baca zaman. Baik, Ibnu Jauzin, Salman. Wal harf kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma ghairi. Illa ma ghairi, bukan go, bukan gha, ghairi. Ya. Ahsantum. Bagus. Wal harf kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma ghairi. Sekarang kita maknai. Al-kalimatu artinya? Kalimat. No. Indonesianya apa? Indonesia. Kata, bukan kalimat, beda. Kalau kalimat dalam bahasa Arab berarti apa? Jumlah. Makanya kita kenal kemarin jumlah mufidah itu kalimat sempurna dalam Indonesianya. Tapi sekarang kita punya al-kalimah berarti kata. Salah satu anwa. Kata itu ada tiga macam. Ya, tiga macam. Anwa itu adalah bentuk jamak atau plural dari naw'. Kita punya naw'. Naw' itu ada macam. Macam. Iya. Naw', ya mutanawiyah itu beragam, bermacam. Nah, kita punya naw'. Naw' itu bentuk tunggal dari anwa. Ya artinya macam. Kalau misalnya naw' itu macam, berarti anwa macam-macam. Kalau misalnya jam macam-macam, la anwa, enggak itu rusak bahasanya ini, jangan macam-macam, rusak bahasanya ini. Ya, al-kalimat itu salah satu anwa. Pertama isim, kedua harf, kedua fiil, ketiga harf. Itu ingat itu kaidah selamanya forever, enggak ada lagi yang selain itu. Dalam bahasa Arab itu basicnya imma fiil, imma isim, imma harf. Seperti alif lam mim misalnya. Alif lam mim di sini kita hukumi dia isim atau harf? Harf. Karena dibacanya dibaca huruf. Bukan dibaca alam. Atau alam ro, alamr. Enggak, tapi bacanya alif lam mim ro. Alif lam mim sad. Makanya disebut al-huruf al-mutaqatti'ah atau al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong-potong, terputus-putus. Ya. Baik. Kemudian, udah itu paham isim, fi'il, sama harf. Jadi ini semacam, kalau Inggrisnya saya ulangi, in English itu semacam parts of speech kalau di Inggris. Kalau kita mengenal di Inggris ada parts of speech itu seperti ada noun, ada adverb, ada adjective, ada verb, ya kan? Ada preposition dan sebagainya. Jadi itu rukun-rukun kata atau macam-macam kata. Pasti misalnya of apa? Preposition. Misalnya Jubaidah apa? Noun, dia kan? Isim. Kemudian a table dan sebagainya. Dan begitu juga dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan akala berarti dia adalah verb, fi'il. Tapi misalnya kaf di sini kita sukunkan. Akl isim, noun, isim. Nah itu kan beda-beda harokat aja. Udah beda jenis kata. Ya, Syekhul Islam. Misalnya Syekh. Syekh misalnya. Isim atau fi'il? Isim. Al-Islam. Isim. Ya. Tapi di sini ingat harf di sini adalah harf yang harf ini harf dalam pengertian nahu. Bukan harf dalam pengertian Arabiyah. Bedakan. Kalau harf dalam pengertian nahu itu bisa terdiri dari harf-harf lebih dari satu dalam pengertian Arabik. Ngerti bedanya? Antum bedakan harf dengan pengertian nahu dengan harf dengan pengertian Arabiyah. Harf dengan pengertian nahu, contohnya tadi apa contohnya? Di contoh ala misalnya, ala. Ada berapa dia? Ada dua. Ya, sebenarnya ada tiga. Atau fi, ada tiga, ada dua. Dua apa? Dua huruf. Nah, tapi kan istilahnya beda kan penggunanya. Ala di sini dikatakan itu huruf, satu huruf. Tapi pengertian nahu. Tapi kalau misalnya pengertian Arabiyah, ala itu ada berapa huruf? Lebih dari satu. Nah, itu bedain. Hal. Ya, min. Ada berapa huruf dalam pengertian Arabiyah? Ada dua huruf. Tapi dalam pengertian nahu dia huruf yang satu. Itu bedakan. Alif lam mim. Ya, kita pengertian di sini alif lam mim tidak kita katakan nahunya enggak kita katakan enggak ada. Tapi dia pengertiannya pengertian Arabiyah, berarti terdiri dari tiga huruf. Bukan pengertian nahu. Ya, Nabi SAW kan pernah mengatakan bahwasanya la aqul alif lam mim harf, ya kan? Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu harf. Tapi alif harf, lam harf dan mim harf. Nah, ini pengertian Arabiyah yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu pahami baik-baik. Kemudian yang pertama, fal ism. Fa di sini maka, al ism. Maka ini maksud isim itu adalah kullu lafdhin. Kullu lafdhin. Kullu lafaz, kullu itu dalam usul fikih lafaz umum. Ini belajar usul fikih. Lafal umum. Lafaz, lafaz, setiap lafal. Nah, ini kita ingat lafal di sini juga mutlak. Kalau lafal itu mencakup, bisa mencakup huruf, bisa mencakup kata, bisa mencakup afan, bisa mencakup huruf, bisa mencakup fi'il atau isim atau bisa mencakup kalimat. Misalnya mengatakan Ibnu Jauddin, ana uhibbuka dalam kurung fillah. Ya, ana uhibbuka. Itu kalimat bukan, maksudnya jumlah dalam bahasa Arab. Bisa enggak anak katakan ana uhibbuka itu adalah hafal, lafal? Bisa enggak? Bisa. Atau misalnya anak katakan ana itu lafal, uhibbuka itu lafal. Bisa? Bisa. Anak katakan semuanya itu ana uhibbuka fillah itu lafal semua. Bisa, bisa. Antum katakan qul a'udzu birabbin nas. Lafal. Kalau misalnya anak katakan qul, lafal bukan? Lafal. Ya. Jadi isim setiap lafal. Nah, lafal yang dimaksud adalah lafal yang berupa kata. Ya, setiap kata yusamma bihi dinamakan dengannya. Bihi bi dengan. Hi aslinya huwa. Dia dhamir kembali ke kalimat. No. Kembali ke lafaz. Lafaz. Setiap lafal yang dinamakan dengan lafal itu insan. Maksudnya gini, setiap lafal yang insan dinamakan dengan lafal itu, atau hewan dinamakan dengan lafal itu, atau tumbuhan nabat, nabat itu tumbuhan dinamakan dengan lafal itu, atau au jamad, jamad itu benda mati. Makanya jamad ada jumud, kaku, yaitu mati, keras, enggak bergerak, enggak move on, enggak moving. Jamad benda mati. Au ayu syai'in akhar atau ayu syai'in akhar. Ayu di sini juga lafal umum. Apapun. Whatever it is. Atau apapun itu yang lain. Selain dari insan, hewan, nabat, jamad atau apapun itu. Yaitu berupa lafal yang dinamakan dengannya lafal itu. Misalnya insan, nama orang Fendi misalnya. Walaupun dalam bahasa Arab enggak ada nama Fendi, forever enggak ada. Nah, itu tetap dia sebagai isim. Ya. Tapi misalnya seseorang dinamakan Kul Kalau misalnya ibu-ibu ketemu ulama, kiainya, Pak Kiai tolong namain anak saya. Kemudian dinamai nama yang sakral, Qul Qaf Lam. Simple. Panjangannya apa? Qul Huwallahu Ahad. Nah, ketika dipanggil Qul Qul Qul gitu kan, itu isim bukan? Isim. Isim. Kalau misalnya namanya Habibi misalnya, dipanggilnya Bib. Bib di sini bukan babe. Bib di sini isim. Nah, kemudian au hayawan atau hewan. Sebenarnya insan juga hewan sebenarnya, tapi hewan yang maksud di sini binatang. Nama-nama binatang. Baik nama aslinya dalam Arabiyah atau orang menamakan binatang tersebut dengan nama-nama tertentu. Misalnya dinamakan Blacky misalnya. Maka tetap Blacky adalah isim. Au nabat, tumbuhan apapun itu. Au jamad, au ayu syai'in akhar. Baik, kemudian yang ba. Wal fi'il dan kata kerja adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Lagi-lagi kullu, setiap lafal. Lafal itu berasal dari bahasa Arab, lafz. Setiap lafal yang menunjukkan yadullu, dalla yadullu, dalalatan, kemudian dalil. Dalil artinya petunjuk, yang menunjukkan. Oke, ya dulu bisa kita ganti. Kullu lafzin dalilin ala husuli amalin, bisa. Setiap lafal yang mendalilkan, menunjukkan ala husul, husul di sini ya, husul artinya hasil. Hasil, tapi jangan diartikan hasil di sini. Yang menunjukkan ala terjadinya. Husul di sini artinya terjadinya. Husul di sini artinya hudus, yaitu terjadinya. Setiap lafal yang menunjukkan atas terjadinya amalan, ya, terjadinya perbuatan, fi zamanin khasin, di suatu zaman yang khusus. Nah, jadi ini zamanin, zaman fi'il atau isim? Zaman isim. Nah, fi'il itu isim atau fi'il? Fi'il itu isim atau fi'il? Isim. Fi'il itu isim. Fi zamanin khosin. Zaman di zaman, kemudian khos. Khos ini mensifati zaman, yaitu zaman yang khusus. Zaman yang khusus maksudnya apa? Imma dia past, masa lampau, imma dia present, imma dia future. Ya begitu. Oke, dari isim dan fi'il kita mengetahui ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Apa perbedaannya? Zaman. Nah, perbedaannya adanya indikasi zaman. Kalau isim, ketika kita mendengar lafal asad misalnya, singa, apakah ada indikasi zaman? Tidak ada. Tetapi ketika kita mendengar lafal qatala misalnya, membunuh, ada enggak indikasi zaman secara zat dari kalimat kata itu? Ada. Karena qatala, kita qatala berarti fi'il madhin. Dan fi'il madhin basicnya dia untuk masa lampau. Terus secara zat itu sudah terkandung di dalamnya isyarat perbuatan ini dilakukan di masa tertentu, yaitu masa lampau. Nah, gitu ya. Makanya fi'il terbagi menjadi tiga rata-rata. Ada yang madhin, ada yang mudhari', dan ada yang amr, termasuk di amr nahi juga. Kalau misalnya madhin untuk lampau, kalau misalnya mudhari', ini basicnya, basicnya untuk kekinian, sekarang atau sekitar sekarang. Kalau amr, masa depan. Kok bisa amr masa depan? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena perintah. Berarti perbuatannya belum dikerjakan. Misalnya makan, makanlah. Tapi enggak sedang makan. Makannya nanti setelah dia mendapatkan order atau perintah itu. Nah, sekarang harf. Harf kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap lafal Ya, ingat semua jadi isim, fi'il dan harf kesamaannya apa semuanya? Semuanya lafal. Ya. Tapi ada kekhususan setelahnya. Nah, kalau harf kekhususannya setiap lafal, la yadhharu ma'nahu. La berarti artinya apa lah? Tidak. Yadhhar zahir, muncul, nampak, jelas. Saya sebutin semua di kamus. Zahir artinya zahir, nampak, muncul, jelas. Iya. Wujud enggak? Enggak, antum salah. Tidak nampak. Tidak jelas, tidak muncul. Ma'nahu, maknanya. Kita lihat dari yadhhar itu fi'il atau isim? Fi'il. Ya. Ma'nahu ada berapa kata di dalamnya? Ada dua, makna dan hu. Maknanya, sebenarnya maknanya ada dua kata sih, makna dan nya, ya kan? Makna itu isim atau fi'il? Isim. Hu di sini isim atau fi'il? Isim. Baik, isim dhamir, dhamir. Ya, tidak tampak maknanya. Kamilan, masa enggak tampak maknanya? Kok enggak tampak maknanya berarti enggak ada maknanya berarti? Enggak, ada maknanya, ada maknanya. Tetapi ditambahkan kamilan secara sempurna. Sempurna. Namanya tampak tapi tidak bakal sempurna dia kecuali illa, kecuali ma'a ghairihi. Ma'a ghairihi, ma'a artinya bersama. Ma'a di sini harf atau bukan? Harf. Kecuali bersama ghairihi, selainnya. Maksudnya apa? Dia enggak bisa berdiri sendiri. Misalnya ana bertanya kepada antum, "Aina antum?" "Ala." Ya antum bingung semuanya. "Where are you?" "On." Nah, enggak bisa. Harus ada tambahan lainnya, imma dari fi'il atau isim. "Ala al-ma." "Ala al-ma" bisa. "Aina antum?" "Ala al-ma." Masyaallah Habib. Keramat tadi. Illa'lama awairi, harus ada setelahnya. Ya. Nah, atau harus ada tambahan, bukan setelahnya, enggak mesti setelahnya. Harus ada tambahannya. Yaitu dari fi'il atau isim. Paham di sini udah? Sudah, berarti itu bedanya. Isim, fi'il dan harf. Harf itu enggak bisa berdiri sendiri. Contoh lain. Kalau misalnya isim, bisa enggak kita menjawab isim begitu saja misalnya ini. Masmuk Robin. Ibrahim. Udah selesai. Ya sebut semuanya Nabi. Nah itu udah cukup dah. Ibrahim. Udah cukup. Baik. Itu kan maksudnya sebenarnya Ibrahim itu bukan jumlah mufidah kok Ibrahim doang, tapi karena ada yang mahdhuf yaitu ismi Ibrahim. Nama saya Ibrahim. Sebagaimana kan antum bilang, "Siapa nama kamu?" "Ibrahim." Maksudnya nama saya Ibrahim gitu kan maksudnya. Baik, sekarang fi'il. Kalau misalnya fi'il, misalnya saya tanya, apa yang terjadi dengan dia? Apa yang terjadi? Dibunuh misalnya. Dibunuh. Berarti bahasa Arabnya sih. Madza hadatsa bih? Apa yang terjadi dengan dia? Jawabannya? Kutil. Iya, kutil. Jawabannya kutil. Nah, kutil di sini bukan kutil dalam pengertian Indonesia isim berarti, bukan. Tapi fi'il. Ya. Apa yang terjadi dengannya? Dibunuh jawabannya. Dibunuh ini fi'il. Nah, dia bisa kita jawab sendiri begitu saya kutip udah selesai. Dia menjadi jumlah mufidah dia. Tapi ketika misalnya ditanya, "Aina antum?" "Fi." Aina bingung. "Di dalam." Ya, kalau di Indonesia mungkin bilang, "Di mana kamu?" "Di dalam." Tapi kan itu kan dilihat apa yang bertanya tahu gitu di dalam apa kan tahu. Iya, tapi kalau misalnya di dalam Arabik walaupun orang yang bertanya tahu di dalam tapi ketika dijawab aina antum fi lo enggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bisa inside, tapi kalau bahasa Arab enggak bisa. Ya, jadi itu harf. Jadi kita tahu sekarang isim, fi'il dan harf. Karakteristik masing-masing. Kalau misalnya isim itu adalah lafal yang menunjukkan nama bagi yang dinamakan dengannya. Kemudian kalau misalnya fi'il, lafal yang secara zat dia ada indikasi waktu khusus terjadinya perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, kalau harf itu adalah lafal yang tidak bisa berdiri independen dengan sendirinya, melainkan membutuhkan selainnya untuk melengkapi makna sehingga sempurna dipahami. Gimana Haudi, antum paham? Atau antum sudah paham sebelum antum paham di sini? Alhamdulillah kalau misalnya sudah paham. Sekarang kita beranjak ke tamrin. Tamrin. Iya, bukan nama jalan dan bukan nama pahlawan ya. Tamrin di sini. Tamrin artinya tadrib atau exercise. Jamaknya apa, Mas? Hah? Tamrinat. Seperti tadrib, jamaknya tadribat. Kadang juga tamrin dijamak tamarin. Bisa. Tapi biasanya tamrinat. Hah? Apa itu tamarin? Permen? Anda nggak tahu. Entum kau kan makan iklan mungkin. Ada iklannya. Anda nggak tahu. Nggak tahu. Tamrin latihan exercise. Oke, kita mulai. Exercise-nya. Iqra'il jumalal atiyata wa bayyinil asma' allati tadullu ala ashkhas. Itu baca yang benar. Saya ulangi. Iqra'il jumalal atiyata wa bayyinil asma' allati tadullu ala ashkhas. Itu kau mau baca yang benar. Kau mau baca yang benar tapi tidak sempurna. Antum bisa baca iqra al jumal al atiyah wa bayyin al asma allati tadullu ala ashkhas. Itu boleh itu Mas, apakah sama gitu boleh? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ada yang lebih bagus kok untuk membaca. Ya. Iqra al jumal al atiyah wa bayyin al asma allati tadullu ala ashkhas. Itu yang benar. Maksudnya bukan yang benar, maksudnya yang paling baik. Iqra artinya bacalah. Eh, ini fi'il atau isim? Fi'il amr. Nah, iqra. Al jumal. Isim. Dia bentuk plural atau jamak? Jamak ya. Jamak dari jumlah. Jumlah berarti singular. Jumal plural. Apa arti jumlah atau jumal? Kalimat ya, kalimat-kalimat Indonesia. Al-atiyah. Isim. Nah, no, bukan bukan di bawah ini. Al-atiyah dari kata atayati. Datang. Maksudnya yang berikut ini. Ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Wabayin dan jelaskan. Al-asma nama-nama. Allati tadullu ala ashkhos. Allati artinya? Yang. Tadullu allati itu isim atau fi'il atau harf? Harf. Isim. Allati itu isim. Ya, isim. Al-isim al-mausul. Al-tadullu. Tadullu. Fi'il. Kita lihat dari ta-nya awalnya. Ya. Kenapa pakai ta? Kita lihat dari? Jumlah. No. Dari al-asma. Al-asma. Allati. Nah. Tadullu ala ashkhos yang menunjukkan ah? Bukan allati, ya allati, karena yang allati ini kan isim mausul menyambung, yaitu asma. Asma itu jamak taksir namanya, ya jamak taksir pakai muannas. Ashkhos jamak taksirnya plural tapi taksir, bukan plural muzakkar. Misalnya asma kan dari kata isim kan. Misalnya af'al dari kata fi'il. Nah, asma, af'al itu semua jamak taksir namanya. Dan ketika menjadi jamak taksir selama tidak ada indikasi muzakkar, maka dia menjadi mu'annas. Oke, di sini pakai allati. Seperti misalnya ini kursi. Kursi itu karoris. Satu karoris. Karoris. Teroris. Karosi. Karosi. Itu plural. Nah, kalau karosi berarti dia jamak taksir dan dia jamak pecahan dan dia menjadi mu'annas. Contoh lain misalnya soal. Soal, kalau satu soal itu mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Tapi ketika dijamak jadi as'ilah, dia menjadi mu'annas, bukan mudzakkar lagi. tadulu ala ashkhos. Ala ini isim fi'il atau harf? Harf. Ashkhos fi, isim. Artinya adalah persons. Yang menunjukkan persons atau orang-orang. Ya, ini berarti ashkhos maksudnya berarti insan, oke? Okay? Insan. Seperti yang tadi di definisi isim. Baik. Wallati tadullu ala hayawan, dan juga yang menunjukkan hewan. Ha, tadullu tadi artinya apa? Tadullu menunjukkan. Tadullu isim atau fi'il? Fi'il. Wallati tadullu ala nabat, dan yang tadullu menunjukkan nabat artinya tumbuhan. Oke, ada hewani, ada nabati, ada insani. Ya. Yang jamadi enggak ada, adanya jumadi, jumadil awal. Jamadi apa? Enggak tahu jamadi enggak kita kenal ya. 9 menit lagi. 9 menit lagi. Oke. Wallati tadulu ala jamad, yang menunjukkan jamad, ya. Baik, sekarang kita mulai dari number 1 sampai number 12. Faridun yajri fi syari'. Nah, atau antum repeat after me ya, biar lebih sering membaca. Faridun yajri fi syari'. Ya. Faridun yajri fi syari'. Sekarang mana yang isim atau farid ini isim atau fi'il? Isim. Menunjukkan apa? Ashkhas. Ashkhas atau insan aja, kita katakan insan aja. Insan. Sekarang yajri fi'il isim atau harf? Fi'il. Fi'il. Artinya berjalan, berlari. Berlari, beda. Berlari. Fi itu isim fi'il atau harf? Harf. Harf. Asy-syari' isim. Isim. Menunjukkan apa? Jamad. Jamad. Ya, karena jalan ya. Jalan. Jalan di sini atau jamad? Jamad ya. Jalanan. Jadi farid artinya farid berlari di jalan. Di jalanan. Oke. Okay. Yang kedua, ya, ikuti istilahnya. Aliyun yarkabul himar. Aliyun yarkabul himar. Taib, Ali di sini? Ali isim. Isim, menunjukkan? Insan. Insan, yarkab, fi'il isim. Fi'il. Fi'il. Fi'il, artinya? Mengendarai. Mengendarai. Sekarang kita punya al-himar. Kedelai, keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Udah, antum aja ya. Al-himar, keledai. Keledai. Keledai. Hah? Khimar itu namanya, pakai kho. Oh, iya. Ah, titiknya tambahin. Harus fasih. Harus fasih. Al-himar itu keledai menunjukkan isim. Isim, ya isim menunjukkan hewan. Oke, okay. Sekarang nanti nomor 4 baru antum satu-satu. Ulangi setelah saya. Al-kalbu yanamu fil bustan. Al-kalbu yanamu fil bustan. Al-kalb menunjukkan isim atau apa? Isim. Isim menunjukkan hayawan. Yanam fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Kemudian fi harf. Al-bustan isim. Antum ingat kalau misalnya ada alif lam, dia isim. Ada alif lam atau ada tanwin di akhir, itu isim. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Ya mana? Ya nam. Salatu khairun minnau. Ya, salatu khairun minnau. Tidur, turu. Sare. Bustan itu punya kasur. Bukan. Bustan antum maknanya kurang benar. Bustan kebun. Kebun. Kebun. Iya. The dog is sleeping in the garden. Seperti itu. Oke, sekarang berarti antum satu-satu. Siapa yang mau memulai permasalahan? Siapa yang mau cari masalah? Kita mulai dari nomor 4, ayo, fadol. Fadol, antum aja, Ferdi, Fendi. Yuhibbul waladu al-burtuqal. Yuhibbu fi'lun, fi'il. Yes. Al-waladu isim, yadullu ala jamad. Insan. Dia hidup, dia bernyawa, jangan diituin. Insan. Insan. Kemudian al-burtuqal yadullu ala al nabat. Sah, ahsan. Kemudian Mr. Tata. Yuhibbu Hah? Antum follow Twitter dia, bukan? Yang kelima, nomor lima. Nomor 5, bro, nomor 5. Nomor 5. Enggak tahu ya. Nomor 5. Ya, tariku. No. Ya, tariku. Ya, tariku. Al hatabu. Al hatabu. Ya. Ya, tarikul hatab. Sekarang ya tariku apa? Al hatab itu apa? Isim atau fi'il atau harf? Silahkan berijtihad. Isim. Yang mana ini? Yang mana isim? Ya tariku. Kenapa? Salah ta? Enggak, antum salah. Poinnya kalau misalnya ya awalnya itu kemungkinan besar itu fi'il. Ya, yah tariku ini di sini fi'il. Artinya membakar atau terbakar, apa? Terbakar. Yah tariku di sini artinya terbakar. Nah, terbakar ini fi'il. Taib, al-hatab isim fi'il atau harf? Mas Bro. Al-hatab isim fi'il atau harf? Isim lam alif. Isim. Ahsan, menunjukkan apa? Insan, hayawan, nabat, jamat, atau menunjukkan karakteristik antum? Atau apa? Ya dulu, Mas. Iya, artinya. Iya, enggak antum ini nih. Di surat Al-Lahab, di surat Al-Masad. Tempat tidak bila karakter itu. No. Tabat tidak bila habi watab. Ma'aguna anhu maluhu wa makasab. Sayaslana. Zata lahab. Sekarang ada tanwin enggak di akhirnya? Dia itu. Zata lahab. Ha. Antum baca kan lahab karena akhiran. Tapi kalau misalnya antum perhatikan di Al-Qur'an ada tanwin enggak? Ada. Benar. Benar. Nah, kalau misalnya iya lahabin itu berarti isim atau fi'il? Isim. Isim. Menunjukkan apa? Zata lahab. Ya Abu Lahab. Insan. Sekarang kalau misalnya hatu, enggak, bukan. Lahab bukan. Lahab itu gejolak api. Bukan. Bukan Abu Lahab. Sekarang hatu. Hatu. Hatu. Kayu bakar. Nah ya, kayu bakar. Apa maksudnya? Benda. Enggak, misalnya di ini dia apa perempuannya, apa istrinya, Mujamil. Isra Mujamil apa? Hammalatal Hatab. Hammalah artinya membawa. Apa yang dibawa oleh Mujamil di neraka? Alhamdulillah. Kayu bakar. Bahan bakar, kayu bakar. Nah sekarang Hammalatal Hatab. Ada alif lam gak? Ada. Alif lam berarti isim. Nah sekarang Hatab artinya kayu bakar. Berarti menunjukkan apa? Insan, hewan, atau Buah-buahan. Kayu bakar itu buah-buahan atau apa? Atau nabat? Tumbuhan? Nabat. Tidak, dia bukan nabat lagi sekarang. Bukan nabat lagi. Sudah menjadi jamat sekarang. Iya. Tadi anda menjawab. Enggak, anda kan gak nanya antum. Antum jawab 1000 kali juga, anda tetap nanya dia. Gak bisa lah. Oke, kemudian Mr. Audi. Howdy. Yatasallaful imanu al-jabala. Yatasallafu fi'il al-imanu isim al-jabala. Gilman isim menunjukkan apa? Gilman. Gulam Reza. Insan ya. Al-jabal. Isim menunjukkan jamat. Jamat ya, ahsan. Ya tasallaku artinya apa? Mendaki, bukan menyalak, bukan. Mendaki. Mendaki berarti berkeringat ya. Al-ghilman itu jamak dari kata gulam. Artinya budak-budak, cah-cah, are-are. Ghilman dari kata gulam. Anak-anak kecil itu. Kemudian al-jabal mountain. 7, come on. Oh, masih banyak banget. Iftarosa. Iftarosa al-dhi'bu kibasan. Iftaro itu feel. Iftarosa, bukan iftaro. Iftarosa azibu kibashams. Hmm. Iftar itu fi'il. Iftarosa itu fi'il. Iya. Azibu itu apa? Isim. Hmm. Kibashah itu apa? Isim apa dulu? Hmm. Isim apa? Menunjukkan apa? Zibu tadi apa? Ayo artinya apa? Ayo zibu, artinya apa zibu? Wahai zibu. Eh insan ya? Enggak, aku haiwan dia artinya, haiwan. Ya Allah. Ya kips juga haiwan. Oke, okay. Kita kasih ruhsah buat dia, siap. Jauh-jauh udah makan. Ya kemudian. Ini apa mas? Al-la'labu. 8, as-sa'labu. As-sa'labu. As-sa'labu ya'kulu dajaj. Dajaj. Sa'lab. As-sa'lab isim menunjukkan yang biasa nyelinap terus makan ayam. Berarti hayawan. Iya, hayawan benar. Kemudian yakulu? Yakulu isim. Yakulu fi'il. Kemudian ada jaj? Isim. Ya dulu ala jamat. Jamat atau makanan ayam, atau, ayam atau, masa jamat sih? Oh ini ayam. Dajaj makanan. Udah mati. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah, dia tetap menunjukkan hewan. Dia tetap menunjukkan hewan. Enggak masalah. Iya itu dicopot yang putihnya. Yang putih aja. Menunjukkan hewan. Oke, sekarang Syekhul Islam terakhir. Aduh, hilang streamingnya. Al-Bustani. Ayo. Al-Bustani Yajma'u Izhar. Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Al-Bustani Itu isim. Oke, okay. Yajma'u menunjukkan apa isimnya? Al-Bustani ini gardener artinya gardener, iya. Bukan garden doang, tapi gardener. Berarti isim menunjukkan isim nabati. Iya. Gardener artinya apa? Gardener. Tukang kebun. Menunjukkan hewan atau menunjukkan benda mati? Insan. Ya hidup tukang kebun. Ya iya tahu hewan atau benda mati. Iya, nabati. Insan. Kan tukang kebun. Insan ya. Oh, ya enggak. Lalu lagi di ini. Oh, lagi diuji keimanan antum lagi diuji. Ya, oke. Okay. Kemudian yajma'u. Sudah terputus. Berarti maksudnya isim. Isim. Yajma'u no. Yajma'u mengumpulkan ya. Iya, yajma'u fi'il. Oke, sekarang Al-Azhar. Al-Azhar Universitas. Isim. Isim menunjukkan insan ustaz itu nama orang ustaz ya isin menunjukkan tukang kebun mengumpulkan ustaz Azhar atau Universitas Azhar bukan Azhar artinya apa Indonesia nya Azhar lampu apa Azhar bunga bunga bunga kandung bunga bebungan nah berarti dia menunjukkan hayawan atau menunjukkan nabat. Insan nabat ya santai ya Syekhul Islam masyaallah nggak nyangka antum untuk hal ini aja antum kesulitan tapi udah bisa bikin majelis fatwa masyaallah Syekhul Islam ini. Oke, udah kita selesaikan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.